dalam kitab tersebut. Dua kalimat saya dan itu sebagai tentang surga. Al-Iman 47 jawabannya. Tapi ini. Dari neraka dan dasar kebenaran Islam. Adapun kelompok Imamiyah telah bersepakat bahwa keselamatan tidak akan terwujud saya dengan sikap loyal kepada Ahlul Bait sehingga Imam ke-12. Di antara hal yang mereka harus meyakini kedua Imam 12 tersebut. Kalau tidak, tidak bisa dikatakan mukmin orang Syiah. Ya. Dan pendapat ini dari seluruh musuh-musuh mereka, dari Abu Bakar Umar sehingga manusia terakhir beragama Islam selain dari sekte Syiah. Baik penguasa ataupun rakyat biasa. Dengan demikian kelompok ini menyelisih seluruh kelompok lain dalam hal ideologi sumber keselamatan ini. Ini sebutkan untuk tolong banyak itu ya dengan cetakan. Coba lihat cetakan berapa itu. Yang ana ini cetakan Jumadil Ula. Ini di halaman berapa tadi? 60-an. 57. Ya. Cetakan berapa? Tidak ada disebut. Ya, cetakan yang agak besar ukurannya. Tidak ada jawabannya? Tidak ada. Baik. Sebutkan keyakinan Syiah terhadap sahabat. Oh, murah banget dapat. Ini ada pertanyaan lagi dari internet. Ini Dani dari Jepang. Apa Syiah bisa disamakan dengan orang kafir? Ya, secara umum memang pemikiran mereka seperti itu. Tapi dalam hal ini memang secara kita telah lihatkan tadi bagaimana Imam Hazm mengatakan mereka dan juga Imam Abu Dzur Ar-Razi mengatakan mereka ini bahwa orang-orang kafir ini memang orang kafir. Tapi dikatakan mereka disebut mereka itu. Tapi apa namanya dalam mengungkapkan hal ini tentu kita tidak serampangan, harus hati-hati agar tidak terjadi fitnah. Jadi, karena sebagian orang mengira mereka itu Muslim, pada hakikatnya mereka itu adalah orang yang bukan Muslim dari segala keyakinan kita bacakan tadi. Karena berbeda di antara ulama ada yang mengatakan mereka kufar yang ulama-ulama mereka, tapi awam tidak. Ada sebagian ulama mengatakan secara mutlak baik orang awam dari mereka ataupun orang ulama mereka kufar. Ini apa nih? Berlaku apa nih? Oh, semua sifat berlaku kepada orang kafir. Iya, para ulama tidak membolehkan menikahi orang-orang kafir. Dan mereka jelas menentang hal-hal yang sudah sensitif sekali dalam Islam ini. Gimana beda mereka dengan orang Ahmadiyah tentu? Mana bedanya mereka? Mengatakan Qadiania itu adalah tanah suci, lebih suci pula dari Mekah. Apalagi jadi kalau Ahmadiyah enggak pernah mengatakan Ahmad itu lebih afdal daripada Ambiya. Kalau ini malah mengatakan Ahmadiyah itu lebih apa? Para wali-wali atara, para guru-guru mereka, para apa? A'imah mereka lebih afdol daripada awliya. Orang Ahmadiyah enggak pernah, ya jelas kufur mereka lebih kufur daripada Yahudi yang dikatakan oleh para ulama. Daripada orang Yahudi dan Nasor. Nah, bagaimana keyakinan Rafidho terhadap sahabat? Salah, itu pandangan orang Syiah terhadap para sahabat yang ditanya, bukan pandangan mereka terhadap Al-Sunnah. Pandangan mereka terhadap para sahabat, mereka itu adalah mengkafirkan dan mencela dan mencaci para sahabat. Soal ketiga, bagaimana keyakinan orang Syiah terakhir? Bagaimana keyakinan orang Syiah terhadap Al-Quran? Bagaimana keyakinan orang Syiah terhadap Al-Quran? Bagaimana pandangan mereka terhadap Al-Quran? Keyakinan mereka tak ada Al-Quran, bahwa Al-Quran yang di tangan Al-Sunnah bukan Al-Quran yang asli. Dan mereka yakini itu telah diubah dan ditambah dan dikurangi dan dicelewengkan. Kan itu keyakinan mereka. Ya, di samping itu mereka juga menyelewengkan makna-makna Al-Quran. Keyakinan Syiah dari Al-Quran bahwa Al-Quran yang ada di tangan Al-Sunnah itu bukan Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW. Itu keyakinan mereka. Sudah, tidak ada lagi pertanyaan kan? Puan ada yang bertanya? Boleh puan yang ada pertanyaan dengan pertanyaan? Ya, betul. Berumahlah dengan si A harus hati-hati, tidak boleh dimakan sembelihan mereka. Sembelihan mereka enggak boleh dimakan. Enggak boleh. Hah? Gimana? Ya, kalau mendakwahi mereka boleh saja dengan ya pertama mereka itu orang yang sangat sulit untuk didakwahi. Mereka itu takiyah namanya. Bertakiyah, berpura-pura. Nah, hal itu ini hal yang sangat harus diwaspadai dan yang boleh mendakwahi mereka orang-orang yang memang berilmu. Apalagi orang-orang yang memang, tapi kalau ada orang baru terpengaruh orang mereka itu wajib kita dakwahi dan kita nasihati. Ya, kalau kita sendiri kita katakan tanya dulu, menurut kalian ini apa namanya Abu Bakar kafir atau mukmin? Jadi kalau antum tahu ya nasihati, ini dalil-dalilnya orang sunnah Hati-hati. Lalu baru awang-awang. Lalu yang umumnya yang sudah ada mentornya, yang sudah begitu, ya itu harus dihadapi oleh ini orang-orang yang berilmu pula. Kalau orang awam pengaruh orang awam, maka kita harus waspada. Taat, maksud taatnya bagaimana? Nah, baik ini bentuknya bagaimana? Bentuk baiknya bagaimana? Ya, ibadahnya maksudnya bagaimana? Ibadahnya itu bagaimana? Maksudnya ibadahnya gimana? Gimana ibadah? Semua ibadah seperti ini adalah dicampur oleh ini. Gimana ibadah yang taat? Gimana maksudnya? Mungkin saya mungkin yang saya maksud saat ini hanya orang-orang yang terjerumus ke dakwah hijabi. Mungkin ada orang yang awam. Mungkin hanya mereka itu terkontaminasi saja. Dan mereka hanya beribadah itu dibumbui dengan alasan jadi hanya karena cinta kepada agama lain saja. Dan seperti halnya saya pernah ketemu dengan orang yang berkontaminasi. Jadi mereka berkata kami itu tidak terpaku pada kelompok apa saja. Kelompoknya boleh Al-Sunnah, boleh apa saja yang penting kita alami. Terkontaminasi dengan demikian. Nah, jadi mereka itu masih Al-Sunnah juga terkontaminasi oleh si Azadi. Artinya kalau apakah dia mandang Al-Sunnah yang mesti alami? Nah, itu harus ditanyakan kepada mereka. Karena dia harus berkesi orang Al-Sunnah tidak minta lupa. Karena Al-Sunnah yang hakiki minta lupa. Dan si ayah kita sama sekali tidak ada Al-Sunnah yang cinta mereka. Dan mereka sama sekali tidak cinta Al-Sunnah. Karena mereka kalau cinta Al-Sunnah, mereka tidak akan bikin kebohongan-kebohongan. Kalau cinta Al-Sunnah, kalau disitu Al-Sunnah yang mengetahui hal yang baik. Itu bukan cinta Al-Sunnah. Itu pasti yang paling dibenci orang Al-Sunnah. Tapi mereka menyandarkan perbuatan perkataan yang bohong-bohong kepada Ahlul Bait, benci kepada Ahlul Bait hakikatnya. Syiah ijab itu organisasi Syiah resmi dalam buku ini dikatakan. Dan mereka biasanya pura-pura di atas Al-Sunnah gitu. Pura-pura. Kalau ingin mengetes mereka, aku tanya. Kamu harus katakan radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar bin Umar. Anda akan katakan aku boleh menata dia, boleh tak saya bermuka dan saudari anda? Karena mereka itu memang pintar dalam segi ini, berpura-pura itu. Takiyah semua takiyah. Seperti itu. Ini kan yang munafikan itu berpura-pura. Malah salah ketaatan, bukan kekurangan ketaatan yang lupa. Yang penting pertama kali adalah apa? Maka saya katakan apa bentuk ketaatan Syiah yang dilakukan Syiah itu apa bentuknya? Karena ketaatan sebagaimanapun taat dari Syiah di kuasanya kalau Syiah pula sendiri tidak ada artinya. Menyatakan bahwa imam-imam mereka berkenaan yang baik, ini kufur enggak? Sebelumnya dalam syair tadi imam mengatakan alih itu Tuhan, kufur enggak ini? Walaupun dia jujur 50 kali sehari semalam, apa artinya nih? Gak ada keadaan amal soleh seperti ini, kalau tidak ada sehari, aku yang benar. Kalau dia haji, mau campur lah syirik, apa keadaan? Lain asyarat, kalau ada apa, gak amal lu. Jika engkau buat syirik, batal semua amal, gak ada keadaan. Walau sebesar gunung apapun saja, amalannya, kalau tidak ada aku yang benar, gak ada keadaan. Kalau dia harus ibadah, kenapa dia mesti sahabat? Al-Ibadah itu seorang Al-Ibadah. Antum pernah gak dengar Abu Bakar Siddiq? Bagaimana ibadahnya? Dalam beberapa hari, ya, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya. Dia kata gini, siapa di antara kalian yang pada hari ini telah melihat orang sakit? Kata Abu Bakar Anas. Lalu tanyakan, siapa di antara kalian yang telah berimpak pagi hari ini? Anas. Siapa di antara kalian yang sendiri telah ibang jenayah dengan orang kumpulan? Anas. Sampai berapa pertanyaan kata Rasulullah, maka ma'ahari fi'ahat illa ta'ajam. Tidak orang yang mampu melakukan amal ini. Berbagai amal Abu Bakar pada hari ini apa? Mampu melakukan. Apa Abu Bakar menunjuk? Oleh sebab itu Umar bin Khattab mengatakan, dia menunjukkan satu kali saja dapat mendahului Abu Bakar dan beramal soleh. Kita ceritanya satu kali, tidak selamanya. Kau nak katakan bakulah kaya, kata Umar bin Khattab. Maka dia bersabar dan berlomba-lomba untuk kebaikan. Katanya, aku merindukan, satu kali saja aku merindukan bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Tak kali itu cukup berimpak ya kan? Abu Bakar, Umar sudah bawa separuh dari hartanya. Kita begitu, sudah bawa separuh dari hartanya. Lalu datang Abu Bakar, maka tarakta yang lima dikaya Umar. Taraktu mitfa li ahli, mitfa li ahli. Datang Abu Bakar Siddiq, maka tarakta li ahli kaya Abu Bakar. Taraktu Allah wa Rasul. Semua harta yang dibawa. Oleh sebab itu kata Rasulullah, mawakani Abu Bakar itu mawakani Abu Bakar. Tidak ada yang aku berbuat manfaat dari harta yang tak berkorbankan untuk aku ini sebagaimana harta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini azim sekali sahabat ini. Walaupun itu, ya, Abu Bakar kan mengatakan siapa yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, aku jilid dia. Itu disampaikan di mimbar Kufa oleh Ali bin Abi Thalib. Dicambuk dia. Kalau dia orang soleh, kan menjadi orang soleh. Hah? Kalau dia orang taat, apa menjadi orang taat? Ini cuma untuk orang yang tidak taat. Kan kalau dia cinta kepada orang soleh. Mukadimah orang paling soleh dari umat ini ya para sahabat, ini dari sahabat. Gak terhitung banyak ayat yang tidak akan mungkin kita kupas dalam waktu seperti ini. Kemarin sudah kita sebutkan di antara dalil-dalilnya. Rasulullah mengatakan ketika terjadi pecah belah, kalau berdasarkan dengan sahabatku dan ini pula para sidin. Lalu orang mengatakan sahabat tak sudah kufar. Nah, hilang pegangan juga. Jadi oleh sebab itu ini memang fasir sekali. Makanya kata Abu Hurairah Ar-Razi atau Abu Hurairah Ar-Razi mengatakan mereka itu jinis pada hakikatnya. Mereka itu mencintai sahabat pada akhirnya mereka ingin menolak Al-Quran dan Sunnah. Itu hakikatnya mereka itu. Kalau soal amal ibadah itu belum tentu punya nilai jika tidak didasari oleh keyakinan yang benar. Sebab apapun dia berimpak di jalan Allah, kalau tidak ada keyakinan yang benar, oleh sebab itu ni waqadimu min amali faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Mereka bawa amal-amal yang banyak tapi jadi bagaikan debu yang berterbangan. Karena tidak dilandasi oleh tauhid dan keyakinan yang benar. Apalagi meyakini imam mereka itu yaitu lebih apa? Lebih afdol dari para ustaz dan para anbiya. Ini bagaimana ini keyakinan seperti ini? Imam mereka itu tidak butuh berarti kepada nabi, tidak afdol, lebih afdol kepada nabi. Bagaimana lagi keyakinan orang seperti itu? Apakah mereka tidak masukkan dalam ahli kitab? Enggak, mereka masuk dikatakan ahli kitab ini ada dari Asia dan ini. Enggak, mereka tidak punya kitab apa-apa. Yang ahli kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Rasulullah tadi tidak boleh makan daging sembelihan mereka. Berarti mereka pun bukan ahli kitab. Iya, mereka tidak boleh dimakan ahli kitab. Ahli kitab juga boleh makan daging mereka. Tapi kalau orang Rasulullah, Rasiah tidak boleh makan sembelihan mereka. Thank you. Bashar. Ya. Saya pada buku tentang si Anka bin Abani. Lebih dari 20 buku saya punya. Ya, tentang itu. Quraisyah telah dibantah oleh Bapak Pesantren Wonogiri tentang keluar Quraisyah dalam buku itu. Tolong anda baca. Ya, Quraisyah yang fair dalam hal itu. Kemudian, tidak salah mungkin buku kecil ini tidak mungkin dikupas semua pernyataan. Betul banyak kenapa dari orang Syiah sendiri tentang kelakuan Syiah sendiri. Kenapa harus pengakuan-pengakuan buku mereka sendiri mengatakan seperti itu? Kalau dikatakan pengakuan, bagaimana pula Ma'ruf Ali mengatakan mantek yang ini mendapat ini? Orang ini tidak mengakuan itu tidak dari NU. Iya kan? Nanti kalau ada orang apa-apa, kalau itu tidak dari Syiah. Mau apa anda? Ya kan? Ini ya referensi dari kitab mereka sendiri dan kemudian kalau dibukti dengan banyak bukti-bukti. Apalagi korbannya yang melakukan bukti ini. Ini apalagi yang anda mau baca seperti ini mereka lakukan ini di Karbala ini. Anda kalau mau datang ke Iran waktu sebelum Ashura ini saksikan seperti ini. Ya, kemudian perbedaan antara teologi dan akidah. Ini ada istilah. Apa nama teologi? Tolong saksikan teologi menurut orang-orang kufar atau orang-orang muslim. Berbeda. Hah? Ideologi? Ideologi itu apa sebuah apa ini? Negara? Ideologi bukan Islam, bisa dikatakan ideologi. Islam adalah agama. Ideologi itu untuk asal pemikiran. Islam adalah wahyu. Jadi yang dikatakan kalau ada mengatakan Islam ideologi salah. Salah. Islam bukan ideologi. Ideologi itu adalah berkata pemikiran. Ya, Islam adalah wahyu. Islam wahyu bukan ideologi. Nah, ideologi itu hasil karya pemikiran. Perbedaan antara ideologi dengan apa? Din, wahyu. Jadi oleh sebab itu kita dalam ini hanya mengutip data-data yang dari diambil dari kitab Syiah, akurat dari akui oleh mereka kitab kitab tersebut, kitab yang halamannya dengan foto-fotonya ada di sini. Mau apa lagi kita? Kalau orang Syiah tidak mau mengakui, coba baca sendiri. Sebagaimana alusnya jamaah, siapa yang bersalah, salahkan. Tapi apakah antum pernah orang Syiah berdebat sama orang Syiah mengatakan ini kufur gak ada dalam agama kita, kalian jangan bikin-bikin. Diam aja mereka. Nah itu takliyah mereka lakukan. Oh saya tidak melihat seperti itu. Karena dalam Al-Sunnah di hadapan masyarakat itu begitu mereka. Kalau kalian klaim Al-Sunnah itu, kalau yang tentang Allah kenapa tidak diizinkan Al-Sunnah? Jangankan orang Al-Sunnah di luar negara untuk buka pendidikan Islam Al-Sunnah di sana. Orang Al-Sunnah dari negara sini kenapa tidak diizinkan di negara? Dibantai, dihancurkan rumah-rumah mereka, masjid-masjid dihancurkan. Saya punya kitab hal itu sudah dinyatakan dan itu pernyataan di dalam buku ini juga ini. Terakhir di buku ini sebutkan satu surat kepada presiden yang kami itu tentang bagaimana mereka melakukan kezaliman pada Allah Al-Sunnah wal Jamaah. Dan sejarah telah mencatat, ya. Oh, kalau soal-soal pengakuan-pengakuan, kita tidak perlu pengakuan-pengakuan itu karena semua orang akan mendalil, oh itu bukan dari Al-Sunnah. Dia tidak paham Syiah. Maka kita ambil dari buku ini yang mereka sendiri, yang mereka karang, yang mereka pelajari, yang mereka lakukan. Semua yang kita sampaikan itu kita lihat dengan mata. Tahu tuh? Saya dengar misalnya apa yang mereka lakukan kesyirikan itu, wajah yang adilin, begini mereka katakan. Jika ini tidak apa, untuk tahu. Syirik gak itu? Walau tawarnya, jangan 7 kali keliling. 7,000 keliling! Gak diterima oleh Allah. Syirik! Muslim apa dia? Di Ka'batullah katakan jangan melanjutin. Syirik. Bagaimana? Ini muslim seperti ini. Syirik yang nyata mereka lakukan. Tidak sedikit penyimpangan-penyimpangan mereka. Ini hanya segelintir yang kita sebutkan segelintir. Dari penyimpangan mereka segelintir. Jadi, oh yang ingin anda paham sendiri, pergilah ke Iran tersebut. Saksikan bagaimana bentuk ibadah mereka. Ya, dan sini di data-data di sini seperti ya profesor kayak apa siapa di sini yang pernah hidup di sana kayak Irfan Hendi ini juga ada beberapa orang yang pernah belajar dengan sebagian dari guru komunisme di sendiri. Dan kita juga bertemu dengan sebagian ada anak-anak Iran ya yang belajar di Jerman Islamia ini. Sebagian mereka yang bukan dari Iran, bukan tinggal di Iran lagi. tinggal di Inggris di mana? Saya lupa waktu itu, di salah satu negara, bukan Iran ya, tapi ini Iran soal sunnah yang diusir. Jadi banyak pernyataan-pernyataan itu berasal. Tapi alur sunnah demikian mereka melakukan tidak pernah menggoli orang-orang Iran di mana? Di Indonesia nggak pernah kita pukul, nggak kita serang, nggak pernah kita apa-apa. Di mana-mana. Di Saudi Arabia mereka diberi kehidupan, tidak pernah dirampas harta mereka, tidak punya apa-apa. Ya, mereka hidup biasa, mengalir kenal jamaah tanpa perlu sakit. Jadi memang ada batasan pada mereka, karena mereka telah melanggar rambu-rambu ajar Islam itu bukan sedikit lagi. Bahkan telah mereka hapus rambu-rambu sendiri, tidak punya rambu-rambu lagi. Ya, jadi kata saja apa yang mereka sampaikan, mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Saya katakan, ya, untuk pemahaman-pemahaman dan kurasian itu termasuk orang-orang yang memang diragukan oleh para ulama, juga orang yang mengatakan bahwa kurasian itu termasuk orang Syiah. Sebelum dia diangkat menjadi menteri agama itu sudah dapat informasi tentang dia ini, termasuk orang terjangkit kemanusiaan dia, kurasian itu. Dan itu telah dibantah oleh banyak penulis, dan juga telah dibantah oleh pondok pesantren Wonogiri itu mana yang membantah tentang pemahaman kurasian terhadap Syiah tersebut. Karena begini, dia mengambil Syiah yang tidak apa sadur itu pendapat-pendapat itu. Tapi dia tetap mengomentari pendapat-pendapat orang Syiah yang ini sangat-sangat sangat berkaitan aja Islam ini. Mereka tidak mengucapkan itu. Dia mengucapkan dari segi pokoknya sistem salat atau macam-macam itu kan buruk. Kita harus bicara masalah usul, jangan buruk dulu dikaji. Karena kalau buruk, oh itu bedaan aja, selesai kalau orang Syiah gini-gini itu tak biasa, masih bid'ah, ini ya kalau gini-gini itu sholat. Karena orang Syiah, jadi orang Syiah, selesai kalau begini-gini ya, pukul-pukul ini. Dan kalau dia lipat tangan, dia keyakinannya kalau buku ini adalah sama dengan katanya Abu Bakar itu begini karena dia megang sanam itu salat, megang berhala, nah salat begini. Kalau habis salat mereka membuka paha begini. Dan mereka kalau salat di Masjid Nabawi itu sebetulnya mereka itu tidak mau salat dengan imam. Karena kejadian sekali salat tarawih atau salat Jumat di hadapan saya sendiri. Imam sudah apa? Sujud ya berdiri. Ini enggak paham takiyah barangkali pintunya belum paham takiyah. Dia harus sholat di makimah orang. Ah, ini kalau enggak sholat jangan di masjid ini. Jadi mereka tuh takiyah kalau sholat itu karena. Jadi keliru dia. Waktu itu. Imam sujud, dia berdiri. Waduh, kena. Ketahuan adabnya. Gitu mereka. Takiyah sholat sama masjid. Kalau aku tahu, tanya dengan jemaah-jemaah yang buruk. Kalau orang agak, mereka bukan masuk ke masjid perginya. Pergi ke hotel. Tuan tuh. Sehingga kalau musim haji itu kadang-kadang tabrakan. Orang mau ke masjid di mereka sengaja bikin sabot api. Kembali jadi jalan hotel. Gitu. Kalau azan mereka itu makanya istilah kami kalau melihat kalau azan coba lihat setan keluar semua di masjid. Iya. Yeah. Lari ke masjid mereka. Mereka di hotel. Kalau orang azan. Kecuali berapa orang ada di masjid seperti tadi itu. Tapi ya. Karena takiyah sholat sama al-sunnah ini datang semenjak Khomeini itu, berarti mereka tidak mau sholat. Tidak mau sholat dengan imam al-sunnah jemaah. Setelah wilayah tul faqih, karena mereka mengatakan sholat jemaah itu tidak sah kalau tanpa imam mutawir, tanpa imam mahdi. Tahu tuh, itu keyakinan mereka. Tidak sah. Ya, tidak sah sholat berjamaah kalau tanpa dengan imam mahdi. Tidak ada jemaah sampai datang imam mahdi mereka yang mereka tunggu itu. Nah, datang wilayah tul faqih yang dibikin oleh Khomeini ini. Yang bikin sistem itu, betul tidak apa, kalau aja lo dulu sama kamu ini. Nanti diulang kalau kalian kembali, ini fatwa dari Khomeini. Dan teman-teman di sini, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara teman-teman,